sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah taala pertemuan kita kali ini dari kitab Adrul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah lil Imam Muhammad ibn Ali Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Dan kita masih dalam pembahasan kitab Al-Qadha. Qala rahimahullahu taala. Dan yang terakhir yang kita bahas bahwa di dalam peradilan bahwa hakim berupaya untuk memberikan kemudahan di dalam pertemuan baik tempat ataupun waktu bihasabil imkan, yakni semampunya. Nah, sehingga disebutkan bahwa sepatutnya seorang qadhi dia membuka tempat di tempat yang dimana gampang untuk dijangkau oleh orang-orang di kota, atau kemudahan dalam transportasinya. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa yajuzu lahu ittikhadu al-awan ma'a al-hajati wasyafa'ah wal-istidha wal-irsyad ila sulh wa hukmuhu yanfudhu dhahiran faqat. Dikatakan oleh hafizahullah rahimahullahu taala, dikatakan rahimahullahu taala bahwa diperbolehkan bagi seorang hakim untuk ittikhad al-awan, yakni mempunyai pembantu-pembantu yang membantunya, seperti sekretaris menulis ataupun pembantu yang lain. Karena seorang hakim dia tidak bisa untuk menyelesaikan semuanya dengan sendiri. Misalkan yang mengatur jadwal pertemuan dengan si fulan yang dimana si fulan ingin mengadu, maka serahkan kepada sekretarisnya. Dia yang mengatur jadwalnya, ini sekretarisnya yang mengatur jadwalnya, sekretarisnya yang menulis atau yang lain sebagainya. Nah, sehingga diperbolehkan agar seorang hakim dia bisa konsentrasi terhadap apa yang dia akan hukumi, adili, sehingga tidak semuanya dia lakukan sendiri. Nah, kan tapi sepatutnya bagi dia untuk menjadikan ada yang membantunya, agar dalam proses peradilannya dimudahkan, menulis dan lain sebagainya. Ma'al hajah, karena hal ini diperlukan. Wa syafa'a wal ittikhad wal irsyad ila sulh wa hukmuhu yanfudhu dhahiran faqat. Dan juga seorang al-hakim meminta syafa'at atau istidha' wal irsyad ila as-sulh. Yani seorang hakim dia memberikan keringanan, meminta kepada penuntut untuk memberikan keringanan. Wal istidha. Istidha yaitu meminta untuk memberikan sebagian. Sebutkan bahwa istidha yaitu ayyadha asyai'an minal mal. Ini seorang hakim mengatakan kepada penuntut untuk dikurangi hutangnya misalkan. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Ka'ab bin Malik yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang di mana Ka'ab bin Malik ketika berselisih dengan Ibnu Abi Hadraj, yang di mana Ibn Abi Khadraj mempunyai hutang kepada Ka'ab ibn Malik. Berteriak di masjid. Di dalam hadis sebutkan, fartafa'at aswatuhuma hatta sami'ahuma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fartafa'at aswatuhuma, keduanya mengangkat suara sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar. Naam. Wa huwa fi baitihi, dan Nabi berada di rumahnya. Karena rumah Nabi dengan masjid itu bergandengan. Keluar pintu langsung ke masjid. Sehingga ketika dua orang ini, Ka'ab bin Malik dan juga Ibnu Abi Hadraj, berselisih terhadap hutang sampai mengangkat suara, terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyingkap tirai kamarnya. Dilihat siapa itu yang berselisih. Naam. Fanada, kemudian Nabi memanggil, ya Ka'ab, wahai Ka'ab. Qala labbaik ya Rasulullah. Kemudian Ka'ab datang kepada Nabi SAW ketika dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ya Ka'ab, dha' min dainik hada, yani kurangi dari hutangnya itu. Ini kurangi hutangnya itu. Kemudian fa'uma ilaihi ay asyata. Fa'uma ilaihi, bahwa Ka'ab menyanggupi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, menyetujui. Kemudian Nabi mengatakan syata. Syata itu setengahnya. Ini kurangi dari hutangnya itu setengah. Qala qad fa'altu ya Rasulullah. Taib ya Rasulullah, aku akan lakukan. Kemudian kum faqdihi. Kemudian sana laksanakan, hukumilah dengan kurangi dari hutangnya tadi. Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan diperbolehkan asy-syafa'ah wal istidha'. Istidha' yaitu menyerahkan untuk dikurangi hutangnya. Nah, kalau si penuntut menyetujui, silahkan. Dan ini adalah merupakan keringanan. Misalkan si fulan tidak bisa datang, si fulan tidak bisa membayar hutangnya dikarenakan hutangnya besar sekali, sehingga datang kepada hakim bahwa saya punya hutang kepada si fulan, akan tetapi banyak sekali, minta untuk diringankan. Dan hakim ini datang kepada si penuntut, si pemilik uang, untuk memberikan keringanan, hutang bayar setengahnya. Nah, kalau dia menyetujui, nah, perbolehkan. Nah, hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab ibn Malik. Ini yang dinamakan dengan al-istidha'. Ini menyerahkan sebagian untuk menjatuhkan sebagian hartanya. Ya, ini meminta untuk memberikan dari sebagian perkara, ya ini setengahnya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal irsyadu ila sulh, dan al-hakim menyarankan untuk as-sulh, perdamaian. Hal ini, pembahasan ini telah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya tentang sulh. Apabila ada dua orang yang berselisih, bagaimana? Apa jalan keluarnya? Apa yang harus didamaikan supaya selesai dari dua perkara ini? Si A berhutang kepada si B. Si B uangnya hanya punya sedikit misalkan, atau punya sebagian harta bukan dari uangnya, imma tanah atau rumah atau kendaraan lain sebagainya, maka di sini didamaikan. Al irsyad ila sulh. Wa hukmuhu yanfudhu zahiran faqat. Dikatakan oleh rahimahullah ta'ala, wa hukmuhu, dan hukumnya berlaku atau menerapkan secara zahirnya saja. Seorang hakim, dia melihat ketika ada bayyinah, ketika ada saksi, dia melihat secara zahirnya saja. Faman qudiya lahu bi syai'in la yahilu lahu illa idza kana al-hukmu mutabiqan lil waqi'. Dikatakan oleh Hafidhullah rahimahullah taala, faman qudiya, siapapun yang telah diputuskan. Faman qudiya lahu bi syai'in la yahillu lahu, dan tidak boleh baginya, illa idza kana al-hukmu mutabiqan lil waqi'. Siapapun yang telah diputuskan untuk sesuatu, tidak diizinkan baginya kecuali keputusan itu sesuai dengan kenyataan. Apabila al-hakim telah memutuskan sesuai dengan zahir, sesuai dengan kenyataan, maka terima. Kenapa? Karena al-hakim dia hanya mengetahui sesuatu yang zahir, bukan yang batin. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innakum takhtasimuna ilayya fala'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd fa'aqdi lahu ala nahwin mimma asma'u minhu faman qata'tu lahu min haqqi akhihi syai'an fa innama aqta'u lahu qita'atan minan nar. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, bahwa dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum, sesungguhnya kalian, takhtasimuna ilayya, telah mengadukan sengketa perselisihan kepadaku. Wala'alla ba'dakum ayakuna alhan bihujjatihi min ba'd. Dan bisa jadi sebagian darimu lebih pandai dalam berbicara, lebih pandai dalam mengatakan atau mengemukakan alasan daripada yang lainnya. Fa'aqdi lahu ala nahwin mimma asma'u minhu, lalu aku memutuskan untuknya seperti yang aku dengar darinya. Faman qata'tu lahu min haqqin akhihi syai'an fa inna ma aqta'u lahu qita'atan minan nar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang aku berikan kepadanya sesuatu yang menjadi hak bagi saudaranya, sebenarnya aku telah mengambil sepotong api neraka untuknya. Nah, di dalam hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa al-qadhi atau al-hakim, dia menghukumi sesuatu apa yang dia dengar dari dua orang yang sedang berselisih, dari dalil, bukti. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, wala'alla ba'dakum ayakun alhana bihujjati min ba'd, bisa jadi sebagian darimu lebih pandai mengemukakan alasan daripada yang lain. Ya, ini bisa jadi, misalkan ini yang betul, dia tidak bisa ngomong, bahasanya kaku kepada al-qadhi. Sedangkan orang yang salah tadi, dengan gaya bahasanya, dengan meyakinkan kepada al-qadhi bahwa dia adalah benar, padahal dia sendiri salah. Tapi dengan gaya bahasa dia mengungkapkan kepada si hakim, sehingga al-hakim melihat ini bahasanya dan sebagainya dia kuat. Nah, sehingga disebutkan dalam hadis di sini bahwa bisa jadi sebagian dari kalian lebih pandai dalam berbicara. Nah, Kemudian aku memutuskan untuknya seperti apa yang didengar darinya. Sehingga dalam masalah ini bahwa seorang al-hakim dia menghukumi suatu perkara secara tampak, secara zahir. Setelah dia berupaya mengecek dari buktinya, dari saksinya, nah, maka dia menghukumi secara zahir. Dia ada bukti, ada saksi dan sebagainya, maka perkara dimenangkan oleh si B misalkan. Dimenangkan oleh si B. Dilihat secara zahirnya saja. Nah, sehingga apabila seseorang yang dia sudah salah, akan tetapi dia berupaya ingin dimenangkan perkaranya, maka dia berdosa. Nah, dengan ini Nabi SAW mengatakan, faman qata'tu lahu min haqqi akhi syai'an fa innama aqtahu lahu qita'atan minan nar. Barang siapa yang aku berikan kepadanya sesuatu yang sudah menjadi hak saudaranya, nah, ini haknya punya si fulan. Dikarenakan si A di sini pandai berbicara, dia mengemukakan sesuatu yang seakan-akan dia benar. Di sini sebutkan oleh Nabi SAW, fa innama aqtahu lahu qita'atan minan nar. Sebenarnya aku telah mengambil sepotong api neraka untuknya. Dengan ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau mentadwib mengatakan bab ism man khasama fi batil wa huwa ya'lamu. Bab ism, berdosa seseorang yang dia berselisih terhadap sesuatu yang batil dan dia mengetahuinya, maka orang itu telah berdosa. Dia sudah tahu dia ini salah, tapi dia datang kepada hakim, berusaha untuk meyakinkan kepada hakim bahwa dia itu tidak salah, saya benar, ini buktinya dan sebagainya, maka dia telah berdosa. Nah, kenapa? Karena dia seharusnya ketika dia mengakui bahwa dia itu salah, seharusnya dia bertaubat dan mengakui kesalahannya. Yang betul adalah si fulan, saya salah. Nah, dalam perkara ini saya minta maaf, silakan, haknya punya si fulan. Tidak berusaha untuk meyakinkan kepada al-qadhi agar dimenangkan perkaranya. Nah, dan ini termasuk dari kedzaliman. Ini termasuk dari kedzaliman. Nah, dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari kitabul al-qadha. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang baru. Insyaallah taala, yaitu kitabu al-khusumah. Kitab al-khusumah tentang pertikaian. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.